بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فنسند الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخوان sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa kita ingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Nikmat kesehatan, ya, nikmat keamanan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat lahir batin, nikmat dunia ataupun nikmat agama yang kita tidak bisa menghitungnya. Ya, sangat sederhana. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yaumihi, fa ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa di antara kalian yang masuk waktu pagi dalam keadaan aman, sehat fisiknya, dan dia memiliki makanan untuk hari itu saja, faka'annama hizat lahu dunya bihadza firiha, seolah-olah seluruh dunia itu ya dikirim kepadanya, semua penjuru dunia diarahkan kepadanya. Nikmat yang setiap saat kita rasakan, keamanan, badan sehat, bisa makan, itu nikmat yang besar, luar biasa. Ya, kata beliau alaihissalatu wassalam, orang yang memilikinya, dia seolah-olah telah mendapatkan seluruh nikmat dunia. Karena setelah keamanan, badan yang sehat, bisa makan dengan enak, ya, seorang tidak perlu pusing dengan hal-hal yang lainnya. Cukup hari itu saja. Karena esok hari, apa yang akan datang, dia belum tentu bisa menikmati. Ya, bahkan kita kadang berlebih simpanan makanan, ya, persediaan sampai sekian hari ke depan, sekian minggu, sekian bulan, padahal itu belum tentu kita nikmati. Berapa banyak orang yang kaya raya, sehat, namun tidak bisa menikmati karena terancam kondisi tidak aman, ya. Atau dia tinggal di wilayah aman, semua harta dia miliki, namun fisiknya sakit, tidak bisa menikmati hal tersebut. Nah, ini nikmat-nikmat besar yang senantiasa terlimpahkan kepada kita, harus kita syukuri. Nikmat keamanan, nikmat yang besar. Dengan keamanan, seorang bisa beribadah kepada Allah SWT. Dengan keamanan, seorang bisa mewujudkan maslahat dunianya mencari maisyah, ya, bekerja, mencari kehidupannya, mencari nafkah. Maslahat-maslahat duniawi bisa dia dapatkan dengan keamanan. Ya. Demikian pula manfaat-manfaat atau maslahat akhirat, salat berjamaah bisa terwujud, ya, saling silaturahmi, thalabul ilmi, ketika aman. Bayangkan kalau kita terancam hidup di wilayah konflik, ya, keluar sedikit saja kita ragu-ragu was-was. Keluarga yang ditinggal, anak istri, harta kita, usaha kita, bahkan diri kita, mungkin sholat lima waktu pun tidak bisa kita tegakkan. Ini ketika tidak ada nikmat keamanan. Makanya nikmat aman ini nikmat yang sangat besar. Allah mengatakan dalam ayatnya, فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Nikmat keamanan ini hanya bisa disyukuri dengan cara beribadah kepada Allah semata. Ya. Artinya seorang bisa dikatakan bersyukur dengan sesungguhnya ketika dia memanfaatkan nikmatul aman. Nikmat keamanan ini untuk hanya mempersembahkan ibadah kepada Allah semata. Ya. Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait. Maka beribadahlah kepada Allah semata. Falyabudu. Perintah ibadah atau setiap kata ibadah dalam Al-Quran itu maknanya perintah untuk mentauhidkan Allah. Ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, kullu ma warada fil Quran u'budullaha fa ma'nahu wahidullah. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa Abdullah bin Abbas, seorang ulama sahabat, ya, ahli tafsir sahabat, mengatakan setiap lafaz dalam Al-Quran perintah untuk beribadah, maknanya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam beribadah, dalam ketaatan. Ya. Jadi tauhidkanlah Allah, hanya beribadah kepadanya semata, bergantung, bertawakal, bersandar. Ya. Rabb hadzal bait, yaitu pemilik Ka'bah ini. Tauhidkanlah Allah. Kenapa? Allazi at'amahum min ju', yang Dia telah memberikan makan kepada kalian, ya, menghilangkan rasa lapar yang kalian alami, ya, menghilangkan kelaparan tersebut. Wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan dari ketakutan. Ya. Nah, disebutkan dua nikmat ini secara khusus karena besarnya, ya, nikmat ini. Nah, nikmat keamanan harus dijaga, harus disyukuri. Ya. Bahkan kenapa Allah SWT mewajibkan untuk taat kepada penguasa? Ya. Ditekankan harus taat kepada penguasa. Baron kana fajiran, baik penguasa itu soleh, mementingkan kepentingan rakyat, adil, takwa, jujur, ya, ataupun pemimpin yang fajir, tukang maksiat, pemimpin yang berbuat dosa. Ya. Ini rahasianya. Kenapa manusia atau rakyat harus taat demi kemaslahatan umum? Kita ikut aturan, berbuat sekehendaknya, tidak mengenal undang-undang atau peraturan pemerintah. Ya, kacau. Ya. Tidak ada penguasa maka akan kacau. Ya. Ini mana ucapan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, innallaha yuslihu an-nasa bil umara akthar mimma yuslihuhu bil Qur'an. Allah memperbaiki manusia dengan cara penguasa itu lebih banyak daripada dengan cara Al-Quran. Dengan Al-Quran itu sendiri. Artinya apa? Bukan mengecilkan Al-Quran, bukan. Namun karena penguasa, mereka memiliki alat-alat negara, memiliki penegak hukum. Ya. Sehingga bertindak dengan tegas. Manusia yang ada keinginan-keinginan berbuat kezaliman ditekan. Ya. Enggak bisa berbuat sekendaknya. Ya. Orang-orang yang ingin ya mencuri, merampok, zalim, ya membunuh, semuanya takut, terkekang dengan adanya apa? Penguasa. Ya, ini hikmahnya. Kenapa harus taat, harus patuh kepada penguasa? Kalau terjadi kacau, ya, kerusuhan besar, ada penguasa, namun penguasa tersebut tidak lagi disegani, tidak punya berwibawa, tidak punya wibawa, ya, demo di sana sini, kacau, ya, kacau. Maslahat-maslahat yang kita inginkan akhirnya tidak bisa terwujud. Mau kerja saja takut, khawatir keadaan kacau balau. Ya, ini ketika kondisi apa? Ya, kondisi rusuh. Ya, ini ada penguasa. Ya, bahkan masih ada penguasa, namun kondisinya lemah. Akibatnya seperti itu. Apalagi ketika tidak ada penguasa. Makanya Syekhul Islam mengatakan, ya, sittina sanah bi imamin fajir khairun min al-yawm laisa lahu imam. Atau kama qala rahimahullah, 60 tahun dengan pemimpin yang fajir, zalim, lebih baik daripada satu hari tanpa ada penguasa. Ya. Ini kalimat yang beliau sampaikan bukan tanpa dasar. Ya. Bukan tanpa dalil. Karena memang peran penguasa sangat besar untuk menciptakan keamanan. Dengan modal keamanan tadi kita sebutkan, manusia bisa beraktivitas untuk dunianya, untuk agamanya. Makanya Allah mengatakan, walaula daf'ullahi nasa ba'dahum li ba'din la fasadatil ardh. Dalam Al-Baqarah Allah berfirman, seandainya Allah tidak mencegah sebagian manusia yang zalim, yang ingin berbuat jahat, ya, pencurinya, malingnya, dan semuanya, ya, dengan sebagian yang lain, ditafsirkan oleh para ulama, siapakah sebagian ini yang mencegah manusia yang zalim tadi? Al-Alusi mengatakan al-umara. Ya, para ulama mengatakan para penguasa. Penguasa mencegah orang-orang yang ingin berbuat zalim, orang-orang jahat, terkekang, enggak bisa bebas. Seandainya tanpa penguasa, kalau kita terjemahkan bebas, akan rusak dunia. Ya. Yang terjadi itu merimba, yang kuat menindas yang lemah. Ya, akan semena-mena. Nah, makanya dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, disebutkan sebuah pokok penting, ya, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita katakan prinsip, berarti ini tidak boleh diselisihi. Prinsip penting, pokok penting. Kalau menyelisihinya berarti bukan termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ini pokok penting. Salah satu pokok keyakinan mereka adalah as-sam'u wa ta'ah. Alal bulat. Barran. Kanu aw fajiran. Mendengar dan taat kepada penguasa, baik mereka orang saleh ataupun orang fajir, harus taat. Tentu ada pembahasan salahnya. Asal taat pada perkara mubah, taat. Ya. Tidak mencela mereka, tidak menjatuhkan kehormatan mereka. Ya. Allah SWT menyatakan, atau Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, as-sultan zilullahu zilullahi fil ard. Faman akramahu akramahullah, waman ahanahu ahanahullah. As-sultan, penguasa adalah zilullah, naungan Allah di muka bumi. Penguasa itu ibarat seperti itu, naungan yang berwenang, mengatur, ya, mengurusi rakyatnya. Faman akramahu akramahullah, siapa yang memuliakannya Allah pun akan memuliakannya, siapa yang merendahkannya Allah akan menghinakannya. Ya. Oleh sebab itu, sekian banyak dalil Al-Quran ataupun Al-Hadis mengharuskan taat kepada penguasa. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri. Ditafsirkan oleh jumhur, mayoritas, jumhur itu kebanyakan ahli tafsir, ulama pakar tafsir, ulama pakar hadis, ulama pakar fikih. Ya. Mereka mayoritas kebanyakan mengatakan ulil amri adalah penguasa, pemerintah. Ya. Pemerintah. Allah menyeru, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan pemerintah kalian. Berarti taat kepada penguasa adalah bagian dari keimanan, wujud dari ibadah. Melanggar peraturan lalu lintas dosa, harus taat. Ya. Pada hal-hal yang sifatnya mubah harus taat. Ya, apalagi perkara kebaikan. Ya. Kelengkapan administrasi misalnya anak baru lahir, ini perkara yang mubah bahkan maslahatnya besar. Ya, pemerintah mengharuskan akte kita jalani, kita tempuh. Ya. Karena memang maslahatnya nanti ke belakang sangat besar sekali. Ya. Mencatatkan pernikahan di kantor agama dan seterusnya. Perkara-perkara yang asalnya mubah menjadi wajib ketika pemerintah penguasa mengharuskannya. Ya. Tadi kita perhatikan, Allah menyeru orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Ya. Berarti taat kepada mereka adalah ibadah. Kita diperintahkan beribadah kepada Allah dengan taat kepada mereka. Ya. Taat dalam perkara al-ma'ruf. Ya. Nah, tadi kita sebutkan oleh amri adalah para penguasa. Penguasa itu siapa? Amir. Siapa? Ya. Sebagian ransu mengatakan minkum, diantara kalian, di kelompok kalian berarti. Masing-masing punya amir, ketua umum. Ya. Masing-masing seperti itu. Ya. Dituliskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud penguasa adalah mereka yang memiliki wilayah kekuasaan, ada batas teritorialnya, ada alat negara, ada alat kekuasaan yaitu militer, sehingga kewenangan mereka berlaku di wilayah tersebut. Ya. Itu penguasa, itu amir namanya. Mau dikatakan amir, mau dikatakan sultan, mau dikatakan khalifah, mau dikatakan imam, ya. Mau dikatakan presiden, terserah. Yang penting tugasnya seperti itu. Ya, kewenangannya seperti itu, punya wilayah, punya kekuasaan, punya alat-alat negara yang menjalankan kekuasaannya, itu penguasa. Ya. Adapun sebutan-sebutan itu enggak pengaruh. Karena hakikatnya itu adalah dilihat maknanya itu seperti apa, bukan istilah-istilahnya. Ya. Kalau mereka hakikatnya seperti penguasa, ya penguasa. Bukan kelompok-kelompok jamaah, ya, yang mengklaim memiliki kewenangan dalam kelompoknya. Mana daerah kekuasaannya? Mana alat-alat kekuasaannya? Ya. Bahkan ini pemerintah bayangan, Khawarij. Ya, atas dasar ini para ulama mewajibkan baiat kepada penguasa, presiden, sultan, raja, amirul mukminin atau siapa saja istilah-istilah yang digunakan. Ya. Wajib berbaiat kepada penguasa. Ya. Sehingga baiat yang diberikan, yang dilakukan kepada selain penguasa itu baiat yang bid'ah. Baiat yang diberikan kepada selain presiden atau penguasa itu baiat yang bid'ah. Itulah bibit-bibit separatis, itulah bibit-bibit khawarij, teroris, pemberontak. Ya. Tidak boleh baiat kepada selain penguasa. Hanya ada dua amir, yaitu amir pemerintah, presiden dalam sistem pemerintahan kita, atau amir dalam safar. Ya, amir dalam safar itu dua orang, tiga orang atau lebih, menunjuk satu sebagai amir. Yang kewenangannya sebatas masalah safar, nanti setelah selesai safar sudah bubar. Ya. Hanya untuk menentukan misalnya kita singgah di sini, kita lanjut perjalanan, kita sholat dulu, kita dan seterusnya. Hanya untuk masalah saja dalam safar itu. Selainnya tidak ada amir. Ya. Amir adalah Amirul A'dham, penguasa, presiden, raja, ya, Amirul Mukminin, khalifah dan sebagainya. Terserah disebut apa. Ya. Sekali lagi ini prinsip. Yang nanya prinsip tidak boleh dilanggar. Ya. Kalau menentang berarti diragukan ke ahlussunnahan wal jamaah, ya. Ke apa? Statusnya sebagai ahlussunnah wal jamaah. Diragukan. Para ulama dalam kitab-kitab akidah mereka menyebutkan, Imam Ahmad, imam-imam yang lainnya menyebutkan pembahasan khusus. Karena ini pokok penting. Yang membedakan kita dengan Syiah, membedakan kita dengan khawarij-khawarij itu dengan berbagai jenis kelompoknya, ini. Ya, tidak boleh memberontak. Tidak boleh memberontak kepada penguasa. Ya. Al-Imam Al-Barbahari, ya, Al-Hasan bin Ali mengatakan dalam kitab sunnah, siapakah penguasa itu? Man waliyal khilafah bijima'in nas alaih waridahum bihi fahuwa amirul mu'minin. Siapa yang memegang kepemimpinan, kekhalifahan, yaitu kepemimpinan dengan kesepakatan manusia dan ridha mereka, maka dia adalah amirul mu'minin. Ini idealnya. Idealnya itu amir itu semuanya ridho, semuanya cinta, ya, semuanya sepakat. Ini idealnya. Seperti para sahabat dahulu ketika menunjuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Ini idealnya, ya. Kalaupun apa tidak bisa tercapai, ya, yang ideal seperti tadi, seluruh manusia sepakat. Yang penting dia yastaqir, kokoh, mapan sebagai penguasa. Ya, nggak ada yang merongrong. Kedudukannya itu pakem, paten. Artinya apa? Dia punya kedudukan seperti penguasa zaman sekarang. Ya. Yang penting dia seperti itu sah. Ya. Walaupun jalannya itu tidak dengan cara yang syar'i. Walaupun sampainya kepada puncak kekuasaan itu bukan dengan cara yang diizinkan syariat. Ya. Ini demi apa? Demi maslahat. Demi maslahat manusia seluruhnya. Kalau ini ada memegang kekuasaan dengan cara memberontak, ini tidak terima, bukan cara yang syar'i, diberontak lagi. Semuanya pasti akan ada oposisi. Enggak ada zaman sekarang ini, ya, rakyatnya semua ridha pada satu figur. Ya. Jadi misalnya ada seorang berhasil menjadi penguasa dengan cara memberontak, sekali lagi kita tidak setuju dengan pemberontakan. Kita menentang pemberontakan. Misalnya ada kudeta menang, dia mapan kekuasaannya, itu amrul mu'minin, harus ditaati. Ya. Walaupun caranya itu enggak syar'i. Kenapa seperti itu harus taat? Tadi itu maslahat umum, maslahat masyarakat, rakyatnya. Ya, bayangkan kalau cara seperti ini enggak boleh, harus digulingkan. Ya. Akan sampai kapan seperti itu? Yang namanya politik tidak akan pernah tenang. Terus akan ada yang naik, digulingkan, kacau negaranya. Ya. Rakyat yang jadi korban. Akhirnya apa? Hilang keamanan. Enggak akan aman, enggak akan damai negara tersebut. Ya. Walaupun caranya salah, makanya Rasulullah menggambarkan sampai sedemikian rupa. Alaikum bisami wa ta'ah, wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyun. wajib kalian mendengar dan taat, walaupun yang menjadi pemimpin kalian itu budak dari Ethiopia. Dahulu budak itu paling murah di sana. Ya. Budak bertingkat-tingkat. Paling murah di sana. Walaupun budak yang memimpin kalian, budak enggak mungkin jadi penguasa karena di antara syarat seorang penguasa itu merdeka. Nah, beliau mengumpamakan budak yaitu diterangkan para ulama seandainya dia memberontak dan menang barangkali seperti itu. Ya. Sampai pun budak mendengar dan taat. Ya. Mendengar dan taat enggak boleh memberontak. Zaman sekarang misalnya ada intikhabat, pemilu, ada apa-apa. Yang penting jadi penguasa. Kita enggak masuk sistemnya, kita enggak setuju dengan caranya. Kalau sudah jadi penguasa, kita mendengar dan taat. Ya. Mendengar dan taat demi maslahat. Iya. Karena apa? Keamanan ya, itu modal utama. Ya, modal yang harus dijaga. Dengannya seorang bisa beribadah kepada Allah SWT. Dengan keamanan ya, seorang bisa melakukan aktivitas kehidupannya. Ya. Kemudian Al-Barbahari mengatakan la yahillu li ahadin, tidak halal bagi siapapun anyabita laylatan, bermalam satu malam saja, wala yara an laysa alaihi imam, dalam keadaan dia meyakini tidak memiliki imam. Ya. Ini dalam hati. Ada seorang tidak mengakui Pak Jokowi misalnya sebagai presiden, tidak halal, dia dosa. Ya. Dosa. Misalnya dalam hatinya tidak mengakui. Fisiknya ya mendengar dan taat, nampaknya seperti itu. Lahiriahnya dia ya menampakkan ketaatan, namun hatinya dia tidak mengakui kepemimpinannya. Haram. Enggak boleh. Ya. Baran kana au fajiran, baik penguasa itu soleh, baik penguasa itu orang yang baik, adil, ataupun fajir, ya pendosa, tukang berbuat dosa, ya korupsi, ya nepotisme, ya dan yang lainnya. Ya. Hakadza qala Ahmad ibn Hanbal, demikian, ya menurut Imam Ahmad ibn Hanbal dan para imam ulama-ulama yang lainnya. Ya. Dalilnya adalah riwayat Muslim yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Dikisahkan dalam Kitabul Imarah, kitab Sahih Muslim, ja'a ila Abdullah ni muti hina kana min amril harrah. Makana Abdullah bin Umar pernah mendatangi Abdullah bin Mut'i ketika waktu itu terjadi fitnah kekacauan pada zaman Yazid bin Muawiyah. Ya. Yazid bin Muawiyah itu raja yang diangkat oleh ayahnya sendiri Muawiyah. Ya. Setelah Khulafa Ar-Rasyidin wafat, Hasan sempat sebentar menjadi khalifah, kemudian mengalah karena ada gejolak. Ya. Beliau serahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Ya. Muawiyah sekian lama jadi raja khairul muluk ad-dunya. Sebaik-baik raja dunia Muawiyah radhiyallahu anhu, penulis wahyu, ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang mulia. Beliau menunjuk Yazid ibn Muawiyah putranya sebagai penggantinya. Simpang siur keadaannya. Ya, banyak isu-isu yang dihembuskan oleh orang-orang yang terjangkiti virus Khawarij. Yazid ibn Muawiyah minum khamr, Yazid ibn Muawiyah korupsi, mementingkan keluarganya, memperkaya diri, banyak isu-isu. Ya. Dihembuskan oleh orang-orang teroris, khawarij, orang-orang yang terjangkiti apa? Ini, terkontaminasi pemikiran-pemikiran itu. Makanya kasak kusuk membicarakan kejelekan pemerintah itu bibit khawarij. Tidak peduli anggota golongannya apa, lembaganya apa, organisasinya apa. Ya. mau ABC mau benderanya merah, hijau, kuning, yang kalau dia kasak kusuk memberitakan, membicarakan kejelekan penguasa, bibit-bibit khawarij. Ya. Dia terinfeksi bibit-bibit pemberontak. Ya. Karena pemberontakan dengan senjata, pedang itu dari provokasi, dari mulut. Ya. Awalnya kan seperti itu. Fisik. Awalnya provokasi dengan mulut. Ya, isu, rumor, ya, dibesar-besarkan, kasak kusuk. Awalnya dengan seperti itu. Ya, zaman Yazid bin Muawiyah, fitnah besar waktu itu terjadi sampai sebagian orang memutuskan untuk memberontak. Di antaranya Abdullah bin Mut'im didatangi oleh Abdullah bin Umar. Ini akhlak seorang sahabat, langsung menasihati ini tokoh yang mau memberontak, nasihati. Amar ma'ruf nahi mungkar langsung, nasihati. Faqala Abdullah bin Mut'im, Abdullah bin Umar mendatangi langsung ke rumahnya. Abdullah bin Mut'im mengatakan, itlahu li Abi Abdurrahman wisadatan. Berikan bantal kepada Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar. Pemulihan kepada seorang sahabat. Ya, tuan rumahnya Abdullah bin Mut'im memerintahkan untuk ya menyiapkan bantal, ya memuliakan tamunya, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Abdullah bin Umar mengatakan dengan tegas, "Inni lam ajika li ajlis." Aku datang bukan untuk duduk. Karena dia statusnya bukan penguasa. Abdullah bin Mut'im bukan penguasa. Penguasanya adalah Yazid bin Muawiyah. Dia memberontak. Ya. Kalau kepada penguasa, menasihati itu harus apa? Harus santun. Menasihati penguasa itu kan caranya apa? Didatangi langsung. Tidak melalui mimbar, tidak melalui media umum, tidak. Namun menasihati penguasa itu langsung empat mata. Itulah yang disebut dengan afdhalul jihad. Kalimatul haq 'inda sultanin ja'ir, langsung di hadapannya. Ya. Boleh dengan surat kalau kita sekarang sulit, enggak punya relasi, boleh dengan surat. Ya. Disurati. Ya. Bukan surat terbuka, memang kepada langsung yang bersangkutan presiden. Ya. Baru-baru ini waktu itu muncul ya, belum lama, maaf. Muncul surat terbuka. Ya, sama saja. Ya, menasihati penguasa. Ya. Terus diunggah di mana? Enggak tahu ya, di medsos. Dibaca orang. Ya, sama saja. Ya, sama saja ini mau mencela penguasa. Harus dengan santun disampaikan di hadapannya. Ya, dengan santun. Pernah dahulu ada seorang yang ingin menasihati Harun Ar-Rasyid. Inni ukallimuka kalimatan. Ya. Katanya saya akan menasihati dengan keras begitu kurang lebih. Ya, maka beliau mengatakan saya tidak lebih jahat daripada Fir'aun dan Anda tidak lebih baik daripada Musa. Sementara Allah memerintahkan Musa mendatangi Fir'aun dengan lemah lembut, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Ya, engkau tidak lebih baik daripada Musa, jelas. Saya tidak lebih jahat daripada Fir'aun, karena Fir'aun kan mengaku sebagai Tuhan. Ya. Keadaan seperti itu saja Allah perintahkan Musa untuk lemah lembut. Faqula lahu qawlan layyinan. Sampaikan kepada Fir'aun ucapan yang lembut. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha, barangkali dia ingat dan takut. Ya. Ketika penguasa ya berhadapan langsung, maka dengan lemah lembut. Disampaikan dengan lemah lembut. Ya. Nah, ini posisinya Abdullah bin Mut'im, dia oposisi. Nah, ya. Maka Abdullah bin Umar tegas, aku datang bukan untuk duduk. Atau itu kalihat dulu ke hadisan. atau tuka liwahadisaka hadisan, aku datang untuk menyampaikan satu hadis. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ya, man khala'a yadan min ta'atin, ya, siapa yang khala'a yadan min ta'atin, mencabut ketaatan dari mencabut bai'at dari ketaatan penguasa, melepas bai'atnya dari penguasa, laki Allah yaumul qiyamah la hujjata lahu, akan menghadap Allah pada hari kiamat tidak memiliki alasan. Berarti ini akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban sementara dia enggak punya alasan. Ya. Wa man mata laisa fi unukihi bai'ah, dan siapa yang mati tidak ada bai'at di lehernya, mata mitatan jahiliyah, mati layaknya kematian jahiliyah. Ya. Ini hadis yang tegas menunjukkan wajibnya bai'at. Bai'at yang syar'i, bai'at kepada penguasa. Caranya bagaimana? Menjabat tangan, diikrarkan yang pertama. Ya. Atau diikrarkan saja tanpa menjabat tangan, atau langsung kita yakini dalam hati. Sekarang enggak mungkin jabat tangan. Ya, dengan Pak Presiden. Ya, sekian juta orang. Langsung diyakini dalam hati sebagai pemimpin yang sah. Ya. Sebagai pemimpin yang sah. Demikianlah sikap salaf kita menasihati dan kokoh memegang prinsip. Fitnahnya luar biasa. Waktu itu memang arus, ya, pemberontakan sangat kuat. Sangat kuat. Ya. Sampai benar-benar wilayah Najd kalau tidak salah hampir dikuasai pemberontak. Ya. Maka Yazid Ibn Muawiyah mengutus Hajjaj Ibn Yusuf, ya, sebagai komandan. Dan terjadi apa yang terjadi? Ya. Akhir dari sebuah pemberontakan. Ya. Madinah hancur. Ya. Mekah. Ya. Banyak darah tertumpah. Bahkan Ka'bah terkena manjanik. Ya. Ini akhir pemberontakan. Enggak ada kebaikan sama sekali. Ya, dosa yang sangat besar ketika Madinah, tanah haram, ya, apa, ditumpahkan darahnya, ya, darah penduduknya, ya, bahkan dijarah hartanya, bahkan dihalalkan wanitanya, na'udzubillah, ya, dianggap sebagai budak tawanan perang. Terjadi, ya, peristiwa haram yang sangat memilukan. Ya, di Madinah, ya Afan, di Mekah tadi peristiwa Hajjaj dengan yang lainnya, ya. Peristiwa Hajjaj dengan pihak yang lain. Ya. Ala kulli hal, pemberontakan itu dimanapun ujungnya mafsadat, kerusakan yang, ya, sangat banyak. Ya. Kerusakan yang sangat banyak. Ya. Ada kisah yang disebutkan oleh Az-Zahabi dalam bukan Az-Zahabi, Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Ya. Sama Abdullah bin Muti' mendatangi Muhammad Ibnu Hanafiyah. Muhammad Ibnu Hanafiyah adalah termasuk Ahlu Bait, keturunan Al-Hasan. Ya. Atau Affan, putra dari Ali, Affan. Putra dari Ali namun bukan dari istri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Yang jelas beliau termasuk Ahlul Bait dari sisi keturunan Abu Thalib. Ya. Bani Hasyim. Ya. Faraduhu ala khali Yazid. Faba alaihim. Mereka menghasut Muhammad Ibn Hanafiyah untuk ikut terlibat. Ya. Terutama Abdullah bin Muti' komandannya menghasut Muhammad Ibn Hanafiyah. Qala Ibn Muti' inna Yazid yashrabul khamra wa yatruku shalah wa yata'adda hukm al-kitab. Yazid minum khamr, katanya, meninggalkan salat dan melampaui hukum Al-Qur'an. Faqala lahum, maka Muhammad Ibn Hanafiyah mengatakan, maraitu minhu ma tadhkurun, aku tidak melihatnya. Iya. Waqad hadartuku, hadartuhu wa aqamtu 'indahu. Faraituhu muwaziban 'ala shalah, mutahriyan lil khair. Ya, yas'alu 'anil fiqhi mulaziman li sunnah. Aku pernah berpengalaman hadir di majelisnya, tinggal di sisinya, dia sholat rajin, mencari-cari kebenaran, bertanya tentang fikih dan komitmen dengan sunnah. Aku tidak melihat apa yang kalian sebutkan. Qalu inna dzalika kana minhu tasannu'an lak. Oh, itu karena ada antum, ya, ada kamu sehingga dibuat-buat. Ya, ada Muhammad Ibn Hanafiyah sehingga ya menampakkan kesalihan. Faqala, maka dijawab, maladhi khafa minni, apa yang ditakutkan dariku? Kenapa harus menampakkan kebaikan? Aroja atau mengharapkan dariku sehingga harus memaksakan diri seperti itu, hatta yudhiri ilayya al-khusyu, sehingga menampakkan kekhusyuan kepadaku. Ya. Afa'at la'akum alamatat kurun min syurbil khamr. Apakah Yazid menampakkan kepada kalian, memperlihatkan kepada kalian bahwa dia minum khamr? Ya. Maksudnya, kalau saya ada, kata Muhammad bin Hanafiyah, baik, sholat, ya, bertanya tentang agama, baik. Ya. Kok kalian menyebutkan minum khamr, tidak sholat dan yang lainnya? Apakah di hadapan kalian Yazid minum khamr? Ya. Beliau mengatakan, lain kana atla'akum ala dzalik innakum la syuraka'uhu. Kalau Yazid minum khamr di hadapan kalian, berarti kalian itu setipe. Ya. Enggak usah ngomong Yazid, kalian setipe. Ya. Sama dengan Yazid. Wa lam yakun atla'akum fala yahillu lakum an yashhadu bima lam ta'lamu. Kalau Yazid tidak menampakkan hal itu kepada kalian, enggak boleh kalian mengatakan pada apa yang tidak kalian saksikan. Ya, harus ada bukti. Ya. Kalau innahu indana lahakun wa in lam yakun ra'ina. Itu benar, kata mereka. Itu benar, walaupun kita tidak melihat, itu benar. Ya, bahwa Yazid demikian. Faqala lahum, maka dijawab oleh Muhammad Ibn Hanafiyah, aballahu dzalik ala ahli syahadah. Allah enggan, Allah tidak menerima persaksian seperti itu. Enggak ada bukti. Itu benar walaupun kita enggak melihatnya, enggak ada bukti. Ya, seolah dia mengatakan itu benar, sayangnya kami enggak ada bukti. Ya. Kata Muhammad Ibn Hanafiyah, agama Allah tidak seperti itu. Allah mengatakan illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Persaksian itu harus ada bukti. Di antaranya Allah mengatakan illa man syahida bil haqq, kecuali orang yang mersaksikan dengan kebenaran. Wahum ya'lamun, dan dia mengetahui. Walastu min amrikum fisjai, dan aku tidak campur tangan dengan urusan kalian. Ya. Nah, ini jawaban-jawaban yang tegas dari Muhammad bin Hanafiyah, kuat memegang prinsip. Sudah isya ya. Nah, insyaallah kita lanjutkan kesempatan setelah sholat.